الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar Fidha'ul Kitab wa Sunnah, dan masih melanjutkan pembahasan seputar hukum-hukum dan tata cara penyembelihan. Berkata al-muallif rahimahullah ta'ala, al-mas'alatul rabi'ah, permasalahan yang keempat, makruhatul dhabhi, perkara-perkara yang dimakruhkan pada saat melakukan penyembelihan. Yang pertama, yukrahu adzabhu bi'alatin kallatin, dibenci seseorang melakukan penyembelihan dengan alat yang kallah. Yang dimaksud kallah ay ghairi qati'atin, yang tidak memutus, yakni alat yang tumpul, ya, pisau atau parang yang tumpul, yang tidak tajam. Lianna dhalika ta'dhibun lil hayawan, sebab yang demikian menyiksa hewan. Sementara kita diperintahkan untuk berbuat baik dalam segala sesuatu, termasuk ketika membunuh, termasuk ketika menyembelih. Seorang dalam peperangan berjihad, ketika melawan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, pada saat seorang telah membunuhnya, ya sudah selesai, tidak perlu kemudian dia mencincang-cincang tubuhnya. Setelah dia membunuh, selesai. Maka demikian pula halnya dalam hal menyembelih. Tujuannya adalah untuk mengistirahatkan hewan tersebut dalam waktu yang cepat, sehingga dia tidak tersiksa. Li hadithi Syaddad bin Aus al-Madhi, berdasarkan hadith Syaddad bin Aus yang telah disebutkan sebelumnya, wa fihi, dan di dalam riwayat tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dhabihatahu, hendaknya salah seorang kalian menajamkan pisaunya dan mengistirahatkan sembelihannya, membuat dia tidak tersiksa. Wali hadithi Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam amara an tuhadda syifar wa an tuwara anil baha'im. Dan juga berdasarkan hadis Ibn Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk ditajamkannya pisau-pisau, dan agar pisau-pisau tersebut disembunyikan, tidak ditampakkan di hadapan hewan-hewan yang akan disembelih. Disebutkan di catatan kaki kitab ini bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah, namun dilemahkan riwayatin oleh Al-Allamah Al-Albani rahimahullah. Namun kata beliau ada penguat-penguat dari riwayat yang lain. Intinya bahwa seorang tidak diperbolehkan menyiksa, tidak diperbolehkan menakut-nakuti hewan sebelum ia disembelih. Oleh karena itu kita melihat kadang-kadang ada sebagian hewan, ya, itu akhirnya berontak disebabkan karena hewan-hewan tersebut juga punya perasaan, merasakan disiksa ketika ia disiksa, merasakan berat ketika ia diberi sesuatu yang harus dia pikul dalam keadaan dia merasa tidak mampu melakukannya. Yang kedua, yukrahu kasru unuqil hayawan aw salkhuhu qabla zuhuqi ruhi. Dibenci pula seorang mematahkan leher hewan atau mencabut bulunya sebelum rohnya itu benar-benar telah terpisah dari tubuhnya. Jadi harus diyakinkan terlebih dahulu bahwa hewan ini benar-benar telah mati secara total, tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan. Baru kemudian setelah itu dikuliti atau dipotong-potong. Adapun belum jelas, lalu kemudian lehernya langsung dipatah, padahal masih ada tanda kehidupan, langsung dipatah. Atau kulitnya dikuliti, atau langsung dilempar ke air panas, dan yang semisalnya. Ini adalah hal yang tidak sepantasnya, dan ini bertentangan bentuk al-ihsan, berbuat baik ketika melakukan penyembelihan. Li hadithi Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu, wa idza dhabhtum fa ahsinu dhibha. Berdasarkan hadith Syaddad bin Aus yang telah kita sebutkan sebelumnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila kalian menyembelih maka berbuat baiklah kalian ketika melakukan penyembelihan. Wa liqauli Umar radhiyallahu an, dan juga berdasarkan hadis atau ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, la tu'ajjilul anfusa an tuzhaqa, la tu'ajjilu al anfusa. Janganlah kalian menyegerakan ruh-ruh tersebut, jiwa-jiwa itu untuk segera terpisah dari tubuhnya. Jangan kalian menyegerakan. La tu'ajjilu al-anfusa. Kata para ulama, la tu'ajjilu ay la tashra'u fi syai'in min al-amal al-muta'alliqati bidh-dhabiha. Jangan kalian melakukan hal-hal dari perbuatan-perbuatan kaitannya dengan penyembelihan sebelum benar-benar ruhnya terpisah dari tubuhnya, sebelum benar-benar mati. Jadi harus dipastikan terlebih dahulu bahwa ia benar-benar telah mati, baru kemudian dipotong-potong atau dikuliti dan seterusnya. Yang ketiga, yukrahu haddus sikin wal hayawan bibasarihi. Yukrahu haddus sikin wal hayawan yubsiruhu. Dibenci pula seseorang mengasah, menajamkan pisau, ya, dalam keadaan hewan itu melihatnya. Dalam keadaan hewan tersebut melihatnya. Seperti yang kita sebutkan tadi, bahwa hewan juga punya perasaan. Hewan juga punya perasaan. Hewan itu bisa menangis. Karena ada seekor unta datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menangis, keluar air matanya, mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena diberi beban yang dia berat untuk memikulnya. Ya. Pernah suatu ketika saya di kebun binatang di Jogja itu, jalan-jalan di kebun binatang. Ya. Di situ ada seekor macan. Tapi ditempatkan di ruangan yang sempit. Mungkin ukurannya 3x3 itu. Ya, mundar-mandir situ aja, bolak-balik. Ya, di depannya itu seperti penjara gitu. Kepalanya di depan teralinya itu. Keluar air matanya. Nangis dia. Nangis. Nah, gimana kalau seorang sebelum disembelih dia datang ambil pisau, perlihatkan di depan hewannya. Ya tentu dia punya perasaan, dia merasa tersiksa dengan itu. Maka jangan diperlihatkan. li hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma as-sabiq wa fihi wa an tuwara anil bahaim, berdasarkan hadits Ibnu Umar sebelumnya bahwa hendaknya pisau-pisau itu disembunyikan dari hewan-hewan tersebut. Ini beberapa hal-hal yang dimakruhkan. Permasalahan yang kelima, hukmu dzabaihi ahlul kitab, hukum sembelihan ahlul kitab. Tahillu dzabaihu ahlul kitab minal yahudi wan nasara, halal hukumnya memakan sembelihan dari ahlul kitab. Ahlul kitab hanya dua, Yahudi dan Nasara. Selain dari itu tidak termasuk ahlul kitab meskipun memiliki kitab. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Azza wa Jal, wa ta'amul ladhina utul kitab hillul lakum, dan ta'am, nanti kita terangkan dimaksud ta'am adalah sembelihan. Sembelihan orang-orang yang dari kalangan ahlul kitab halal bagi kalian wahai kaum muslimin. Aidza ba'ihu ahlul kitab minal yahudi wan nasara hillul lakum ayyuhal muslimun, yaitu sembelihan ahlul kitab dari kalangan Yahudi dan Nasara halal untuk kalian wahai kaum muslimin. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ta'amuhum dzabaihuhum, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang dimaksud ta'am makanan yaitu sembelihan sembelihan mereka. Kalau sembelihan ahlul kitab hukumnya halal bagi kaum muslimin, maka terlebih lagi makanan. Ya, selama makanan itu tidak mengandung unsur-unsur yang haram, maka asal hukumnya halal. Ya, asal hukumnya halal. Orang Nasrani membuat ote-ote misalnya, apakah boleh kita makan? Boleh, silahkan. Ya, Nasara buat ya berbagai macam jenis makanan, kecuali kalau diyakinkan bahwa di situ mengandung babi misalnya atau hal-hal yang diharamkan, maka tidak diperbolehkan. Maka demikian pula sembelihan, asal hukum sembelihan ahlul kitab halal. Ya. Oleh karena itu hukum asal sembelihan-sembelihan yang datang dari negeri yang mayoritasnya dari ahlul kitab Yahudi atau Nasara halal untuk dikonsumsi oleh kaum muslimin. Selain dari itu tidak diperbolehkan. Sembelihan datang dari Singapura misalnya, dari Singapura. Singapura bukan ahlul kitab. Bahkan mayoritasnya itu dari agama Buddha. Buddha, Konghucu, ya. Ini yang mendominasi, maka tidak dihalalkan. Tidak dihalalkan. Namun apabila diketahui bahwa yang menyembelih dari ahlul kitab, maka hukum asalnya halal. Terkecuali apabila ada hal-hal yang meyakinkan yang mengeluarkan dari hukum asal tersebut. Misalnya kita jelas-jelas melihat secara langsung ketika dia menyembelih, dia menyebut nama Yesus misalnya. Dia menyebut namanya. Kita mendengar, kita mengetahui itu, maka jadi tidak halal. Tidak diperbolehkan. Kenapa? Sudah ada keyakinan bahwa dia menyembelih menyebut selain Allah Subhanahu wa taala. Muslim saja, walaupun dia muslim, ketika dia menyembelih menyebut nama Rasul, bukan nama Allah Subhanahu wa taala, nama Rasul, tidak halal bagi kaum muslimin, apalagi selain ahlul kitab. Fadzabaihu ahlul kitab minal yahudi wan nasara halalun bi ijma'il muslimin, maka sembelihan ahlul kitab dari Yahudi dan Nasara halal berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Li'annahum ya'taqiduna tahrim adzabhi li ghairillah, karena mereka dalam hal menyembelih mereka punya keyakinan diharamkannya menyembelih untuk selain Allah. Wa tahrim al-maitat, dan mereka meyakini diharamkannya bangkai-bangkai. Bi khilafi ghairihim minal kuffar, berbeda halnya dengan selain dari ahlul kitab, dari orang-orang kafir. Min abadatil awthan, dari para penyembah berhala. Wazzanadiqati wal murtaddina wal majus, dan kaum zindiq, orang-orang murtad dan Majusi. Fa innahu la tahillu dzabaihuhum. Maka tidak halal sembelihan-sembelihan mereka. Wa kadzal musyrikuuna syirkan akbar. Demikian pula kaum musyrikin yang terjatuh ke dalam syirik besar yang mengeluarkan mereka dari Islam, min ubadil quburi wal adrihati wa nahwihim, dari para penyembah kubur dan yang semisal mereka. Maka ini pengkhususan untuk ahlul kitab sehingga tidak bisa dikiaskan kepada selain ahlul kitab. Ini wallahu ta'ala alam yang kaitannya dengan hukum-hukum sembelihan. Dan berikutnya insyaallah ta'ala kita masuk ke bab yang ketiga, menjelaskan tentang hukum-hukum seputar berburu. والله تعالى أعلم بالصواب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. تفضلوا حفظكم الله.